make son kendengaken nong atiki make son tembiangaken nong sepiati sonare parepaken ring indah impi yomong welas riko sing piso son kanti welas hangi soneman pungkase ilian sema biar welas riko mongkari anganan konjang kanjeng nong ati cerito welas kangen son titipaken nong silire angin masio saikine son kendengaken nong atiki make son tembiangaken nong sepiati sonare parepaken ring indah impi yomong welas riko sing piso son kanti soneman pungkase ilian sema biar welas riko mongkari anganan konjang kanjeng nong ati cerito welas kangen son titipaken nong silire angin